قال المصنف رحمه الله تعالى فالماضي والأمر ya, masih kita membaca tentang hukum-hukum fi'il. Telah kita ambil dua hukum dari fi'il, yaitu hukum fi'il madhi, yaitu bahwasanya fi'il madhi akhirnya senantiasa di fathah. Apakah fathahnya zahir ataupun muqaddarah ala qaul. Ini di atas satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya fi'il madhi tidak mesti. Ya, mabninya di atas fathah. Kemudian fi'il amr juga ada khilaf. Ya, kalau mazhabnya orang Kufah mengatakan bahwasanya fil amr itu majzum. Ya. Dengan lamul amr al-mahdhufah. Adapun pendapatnya orang-orang Basrah yang ini sering kita gunakan ketika kita mi'rab adalah bahwasanya fil amr itu apa? Mabni. Kemudian fil mudhari, ya ini belum kita baca ya. Wal fi'lul mudhari. Sekarang kita baca tentang hukum-hukum yang terkait dengan fil mudhari. والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من أربعة أحرف يجمعها قولك أنيت أو قولك نأيت أو قولك أتينا أو قولك نأتي. Sedangkan fi'il mudhari maka tandanya adalah pada awalnya ada satu huruf tambahan dari huruf-huruf tambahan yang empat yang itu dikumpulkan dalam ungkapanmu أنيت. Ana itu, apa artinya ana itu? Ana yakni datang ya. Saya datang. Ana yakni alam yakni lilladzina amanu. Au qawluka, ataupun dikumpulkan pada ungkapanmu na'a itu. Saya menjauh. Na'a yan'a. Au qawluka, ataupun pada ungkapanmu ataina, apa artinya? Mereka kaum wanita telah datang. Ya kan? Ata kalau fa'ilnya adalah saya, berarti apa? Ataitu. Ya, ataina. Kalau hunna, ataina. Ya. Au qauluka, ataupun dikumpulkan dalam ungkapanmu, na'ti. Ya, kami datang. Fal hamzatu lil mutakallimi mudhakkaran kana au mu'annatha nahwu afhamu. Wal nun lil mutakallimi alladhi yu'azzim nafsah. Maka hamzah lil mutakallim untuk seorang yang berbicara atau kamu zakar ataupun muannas pada contoh afhamu ya fal hamzah saya ulangi bahwasanya tambahannya hamzah ketika diperuntukkan untuk seorang yang berbicara apakah laki-laki ataupun perempuan afhamu wan nun kemudian nun untuk mutakallim allazi yu'azzim nafsah untuk seorang yang dia seorang pembicara yang dia membesarkan mengagungkan dirinya ya boleh ketika seorang itu memiliki kedudukan ataupun memiliki kemuliaan untuk dia menggunakan apa nahnu ya awalil mutakallim alladhi yakunu ma'ahu ghairuh ataupun untuk seorang yang berbicara yang bersamanya ada orang lain ya dua orang ataupun lebih untuk dua orang atau lebih nahu nafhamu kami sedang memahami wal ya'ulil ghaib sedangkan ya untuk ghaib untuk seorang laki-laki yang ghaib kata ganti orang ketiga. Nahu yaqumu wa talil mukhatabi aw il ghaibati. Sedangkan ta adalah untuk seorang yang diajak bicara laki-laki ataupun untuk seorang wanita yang ghaibah itu ta. Anta tafhamu ya Muhammadu wajibaka. Engkau sedang memahami wahai Muhammad ya tugasmu kewajibanmu. Di sini anta untuk apa? Al mukhatab al mudzakkar. Nah, adapun contoh fi'il mudhari yang diawali dengan ta yang itu ta untuk al-ghaibah seorang wanita yang tidak hadir contohnya adalah tafhamu Zainab wajibaha Zainab sedang memahami kewajibannya tugasnya ya Rabbi insyaallah enggak ya, sulit ya. Ya anta mubtada ya dhamir munfasil ya mabni ya fi mahali apa rafin mubtada tafhamu fi'il mudhari marfu' li tajarrudi 'an nasib wal jazim وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره جملة فعلية في محل رفع ya khabar. Nanti insyaallah akan ada ya pembahasannya secara khusus tentang macam-macam khabar, bentuk-bentuk khabar. Fa in lam takun hadhihi al-huruf zaidatan bal kanat min asli al-fi'l nahwu akala wa naqala wa tafala wa yana'a aw kana al-harfu zaidan lakinnahu laysa lid-dalalati 'ala al-ma'na alladhi dhakarnah nahwu akrama wa taqaddama kana al-fi'lu madiyan la mudari'an. Ya, telah disebutkan bahasanya fi'il mudhari itu diawali oleh salah satu dari empat huruf dan masing-masingnya mengandung makna, ya kan? Kalau hamzah untuk mutakallim, ya kan, seorang yang berbicara ataupun laki-laki ataupun perempuan. Mungkin kalau nun untuk seorang yang berbicara yang dia memuliakan dirinya ataupun seorang yang berbicara yang ditemani dengan yang lain dan seterusnya. Fa in lam takun hadhil huruf zaidah, kalau huruf ini bukan tambahan, ya. Bal kanat min asli fi'li, bahkan huruf ini merupakan huruf asli dari fi'il tersebut, ya, bukan tambahan. Contohnya akala, ini hamzahnya asli. Ya, akala, kalau antum cari di kamus ya cari jadi akala dari hamzah. Beda halnya kalau antum mencari afhama dari fahima. Kenapa? Karena hamzahnya tambahan, gitu. Tapi kalau antum mencari yang semisal akala, ya dicari dari hamzah. Kenapa? Hamzahnya asli, gitu. Akala, apa maknanya akala? Makan. Naqala, memindahkan. Tafala, meludah. Yana'a, matang. Yana fil madhi juga. Aw kana al-harfu zaidan, ataupun hurufnya tambahan. Kalau tadi yang pertama, ya salah satu dari empat huruf tadi adalah huruf asli dari fi'il itu, sudah ada pada fi'il madhinya. Ya. Ataupun hurufnya tambahan, lakinnahu laysa lidalalah 'alal ma'na alladhi dzakarna, ataupun hurufnya tambahan dari aslinya. Tapi huruf-huruf ini meskipun tambahan tidak menunjukkan makna yang telah disebutkan. Tadi disebutkan bahwa saya hamzah untuk apa? Mutakallim, ya kan? Juga nun untuk mutakallim. Ya. Kemudian yang apa? Yang diawali dengan ta untuk mukhatab ataupun untuk ghaibah. Ya. Kalau huruf-huruf ini huruf tambahan tapi tidak menunjukkan makna yang disebutkan, contohnya akroma. Di sini kan tambahan hamzahnya, aslinya karuma, ya kan? Karuma. Karuma adalah fi'il madhi yang lazim tidak butuh kepada maf'ul. Setelah ditambahkan pada hamzah menjadi butuh kepada maf'ul. Akroma. Taqaddama juga aslinya qadima. Iya, qadima ada tambahan di sini beberapa huruf. Kalau seperti ini keadaannya, yakni ya, huruf tadi adalah huruf asli pada fiilnya ataupun huruf tambahan tapi tidak mengandung makna telah disebutkan, maka fiil tersebut adalah fiil madhi la mudhari'an, bukan fiil mudhari'. Nah, itu sudah dipahami? Ya. Jadi fiil mudhari' tandanya adalah di awalnya ada satu dari empat huruf tambahan yang mengandung makna masing-masingnya. Sehingga kalau di sana ada fi'il yang awalnya salah satu dari huruf-huruf yang empat ini, kemudian huruf ini asli, maka ini bukan fi'il mudhari', tapi apa? Fi'il madhi. Ataupun tampadanya ada huruf tambahan, tapi huruf tambahan ini tidak mengandung makna yang telah disebutkan. Di sini akroma, maknanya apa akroma? Dia. Iya. Dia telah memuliakan. Ya, berbeda dengan afhamu, saya kan. Maknanya mutakallim. Sedangkan akroma, maknanya apa? Ghaib. Ya kan, lil ghaib. Taqaddama juga untuk ghaib. Iya. Sudah difahami nih? Hah? Akroma, taqaddama. Bisa difahami perbedaan antara fi'il mudhari' dan fi'il madhi. Jadi kalau fi'il mudhari' awalnya adalah salah satu dari empat tambahan huruf ini. Kemudian masing-masingnya mengandung makna yang telah disebutkan tadi. Ya, kalau ada fi'il madhi yang awalnya salah satu dari huruf yang empat ini tapi asli, ataupun ada satu kalimat yang awalnya adalah salah satu dari empat huruf ini, ya, tapi dia asli, maka dia fi'il madhi. Ataupun tambahan, tapi maknanya tidak seperti yang telah disebutkan. Maka ini juga apa? Huruf, ada apa kalimat ini fi'il apa? Fi'il madhi. Ya. Wa hukmul fi'lil mudhari'. Adapun hukum fi'il mudhari' annahu mu'rabun ma lam tattasil bihi nun taukid thaqilatan kanat aw khafifah. Adapun hukum dari fi'il mudhari' adalah mu'rab. Ya. Ma lam tattasil bihi nun taukid, selama tidak bersambung dengannya nun taukid, apakah nun taukid thaqilah yang ditasydid ataupun khafifah yang disukun. Aw nun niswah ataupun dengan nun niswah. Ya. Kalau fi'il fi'il yang telah lewat fi'il madhi dan juga apa? Fi'il amr itu bagaimana hukumnya? mabni, ya, kecuali fil amrat khilaf, ya, antara mazhabnya orang Basrah dan juga atau dengan mazhabnya orang Kufah. Fa in ittasalat bihi nun taukid buniya ma'aha 'ala al-fathhi, kalau bersambung dengan fil mudhari' tadi yang aslinya mu'rab, maka dia menjadi mabni bersama nun taukid tadi ataupun bersama apa? Nun nisbah tadi di atas fathah. Ya. afan keliru. Kalau bersambung dengan nun taukid maka dimabnikan fi'il mudhari' tersebut di atas fathah. Ya, contohnya layus jananna walayakuna minasawirin. Layus jananna adalah contoh apa? Fi'il mudhari' yang bersambung akhirnya dengan nun taukid apa? Saqilah. Sehingga dia mabni di atas fathah. Ya, layus jananna bukan layus janunna, bukan. Kemudian yang kedua, walayakunan. Ini contoh apa? Fi'il mudhari' yang bersambung akhirnya dengan apa? Nun taukid juga itu. Nun taukid apa? Khafifah, hanya saja ditulis dengan tanwin. Ya, pada madhabnya orang Kufah banyak. Ya, penulisan apa? Nun taukid khafifah dengan tanwin. Walayakunan. Ya, nun dobel itu hanya saja nunnya keduanya yang merupakan nun taukid di sini ditulis dalam bentuk apa? Tanwin. Ya. Terkumpul pada contoh ini ataupun ayat ini dua contoh dari nun taukid dan nun taukid khafifah dan tsaqilah. Wa in ittasalat bihi nun niswah buniya ma'aha 'ala sukun. Kalau bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut nun niswah, maka fi'il mudhari' tersebut dimabnikan bersamanya di atas sukun. Contohnya firman Allah Ta'ala wal walidatu yurdi'nu wa yurdi'na, para ibu-ibu yurdi'na, ya, menyusui yurdi'na, ya. Dimabnikan di atas sukun. Ya, i'rabnya insyaallah mudah kan? Ya, wal walidatu mubtada marfu'un bil ibtida' wa alamat rafi adhammatu dhahiratu 'ala akhiri. Yurdi'na, yurdi' fi'il mudhari' mabni ala as-sukun litisalihi bi nun niswah. Kemudian nun niswah dhamir mutasil mabni ala al-fath fi mahalli rafin fa'il, jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar. Ya, nanti insyaallah akan ada penjelasannya, ini belum dibahas. Wa idza kana mu'raban fa huwa marfu'un ma lam yadkhul 'alayhi nasibun aw jazimun. Apabila fi'il mudhari' itu mu'rab, kapan fi'il mudhari' itu mu'rab? Ketika akhirnya tidak bersambung dengan nun taukid ataupun nun niswah. Kalau fi'il mudhari' itu mu'rab, maka dia marfu' selama tidak dimasuki oleh penasob ataupun penjazm. Contohnya yafhamu Muhammadun. Maka yafhamu i'rabnya adalah fi'ilun mudhari'un marfu'. Ya, litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu rafihi adhammatu dhahirah. Muhammadun fa'ilun marfu' bil dhammah adh-dhahirah. Ya. Ini marfu'un bil dhammah, bukan marfu' alamatu rafihi adh-dhammah. Karena beliau berpendapat bahwasanya i'rab itu adalah bukan maknawi, tapi sesuatu yang zahir. Ya. Harokat-harokat itu i'rab, bukan tandanya. Adapun yang suka kita gunakan dalam i'rab, maka itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa i'rab itu adalah perkara yang maknawi, sehingga harokat itu hanya tanda saja, sehingga kita i'rab kita katakan marfu wa alamatu rafihi. Kalau beliau di sini marfu bi dhammah, berarti dhammah itu sendiri merupakan i'rab gitu, bukan alamat yang biasa kita gunakan dalam i'rab. Muhammadun fa'il marfu alamatu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya i'rab itu perkara yang maknawi. Sedangkan dhammah ataupun harokat-harokat i'rab itu hanya tanda saja. Adapun beliau mengatakan marfu bi dhammah adalah yang berpendapat bahwasanya i'rab itu adalah perkara yang zahir, yang tampak pada harokat. Itu adalah i'rab, bukan tanda gitu. Ya, bebas terserah untuk mau menggunakan ini ataupun yang itu. Fa'il marfu bi dhammah adh-dhahir ataupun fa'il marfu 'alamat rafi adh-dhammah adh-dhahir ala akhiri. Ya. Ada dua apa versi dalam i'rab. Ya, tergantung pendapat mana yang dia pilih. Ya. Fa in dakhala 'alaihi nasibun nasabah. Apabila fi'il mudhari' dimasuki oleh penasob, maka penasob ini menasobkannya. Contoh lan yakhiba mujtahidun, tidak akan rugi orang-orang yang sungguh-sungguh. Seorang yang sungguh-sungguh. Falan makalan i'rabnya adalah harfu nafin, huruf yang fungsinya menafikan, wa nasbin menasobkan. Wastiqbalin memurnikan fi'il mudhari' untuk apa? Makna yang akan datang. Wa yakhiba dan yakhiba fi'ilun mudhari' mansub. Bilan dengan lan wa alamatu nasbi al-fathah adh-dhahirah. Wa mujtahidun مجتهد فاعل مرفوع. وعلامة رفع الضمة الظاهرة. Ini insyaallah jelas. Wa in dakhala alaihi jazim, jazimun jazamah. Apabila fi'il mudhari dimasuki oleh penjazam, maka penjazam ini menjazamkannya. Contoh lam yajza' Ibrahimu, Ibrahim tidak berkeluh kesah. Maka lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin wa yajza' fi'lun mudhari' majzum bilam. Wa alamatu jazmi as-sukun. Wa Ibrahim fa'il marfu wa alamatu rafi adhamatu zahirah. Insyaallah ini zahir ya, sering kita berlatih. Ya. Ada isyarat di sini. Jadi kesimpulannya bahwasanya fiil-fiil itu memiliki hukum yang berbeda-beda. Fiil maudhi hukumnya mabni di atas fathah. Ya. Adapun fiil amr mabni sesuai dengan apa? Majzumnya ketika ataupun pada fiil mudhari'nya. Adapun fiil mudhari', maka dia mu'rab hukum asalnya. Selama tidak bersambung akhirnya dengan nun taukid ataupun nun niswah. Nah itu simpulannya. Ya. Nawasibul mudhari'. Nawasib adalah bentukan jamak dari apa? Dari nasib. Jamak apa itu? Nawasib. Nasib jadi nawasib. Jamak apa? Mutaksir. Nawasibul mudhari'. Iya. Penasob-penasob fi'il mudhari'. Ini disebut dengan idhafatu isim fa'il, ismu fa'il ila maf'ulih. Penyandaran isim fa'il kepada maf'ulnya. Yang menasobkan mudhari'. Dia maf'ul mana ya kan? Yang menasobkan mudhari'. Iya. Jadi dhoribu zaidin. Yang memukul zaid. Katakan idhafahnya sifat isim fa'il kepada maf'ulnya kan? Iya. Nawasibul mudhari' yang menasabkan ataupun penasab-penasab fi'il mudhari'. Qala fa an-nawasibu 'asharatun. Fa an-nawasib 'asharatun, penasab-penasab fi'il mudhari' ada 10, yaitu an, lan, idzan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta al-jawabu bil fa wal waw wa au. Penasab fi'il mudhari' ada 10, yang pertama an, kemudian lan, idzan, kemudian kai. Kemudian lamu kai. Lamu kai adalah lam yang bermakna kai. Lamu ta'lil maksudnya. Nanti insyaAllah akan dirinci. Walamul juhud. Ya, lamul juhud. Lamu nafi juga. Maknanya. Wahatta. Kemudian hatta. Al-jawabu bil-fa wal-waw wa-aw. Ataupun jawaban dengan fa. Atau dengan wawu. Ataupun dengan aw. Itu penasob-penasob. Fil mudhari. Juga ada khilaf terkait dengan jumlah penasob. Penasob fil mudhari. Ya. Itu pendapatnya ataupun yang disebutkan oleh al-musannif adalah pendapatnya orang-orang Kufah yang mengatakan bahwasanya penasab ada 10. Adapun pendapatnya orang-orang Basrah, maka mereka berpendapat bahwasanya penasab banyak 4. An, lan, idzan, kai sudah. Ya. Itu juga pendapat dipilih oleh Ibnu Hisyam. Ya. Cuma 4. Ya. Nanti insyaallah pada rinciannya akan kita sebutkan. Ya, sisi perbedaannya. Ya. Wa aqulu al adawatu allati yunsab ba'daha al fi'l al mudhari'u 10 ahruf. Ya. Al adawat, alat-alat yang dinasabkan setelahnya fi'l mudhari'. Alat-alat yang dinasabkan setelahnya fi'l mudhari' ada 10 huruf. Ya. Wa hiya 'ala thalathati aqsam, dan 10 huruf ini terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, qismun yansabu binafsih. Yang pertama, ataupun bagian yang pertama adalah yang menasabkan dengan sendirinya. Yang kedua, wa qismun yansibu bi'an mubmaratan ba'dahu jawazan. Macam yang kedua adalah yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an yang disembunyikan setelahnya. Jawazan, secara jawaz. Sifatnya boleh. Ya, boleh-boleh ditampakkan. Wa qismun yansibu bi an mubmarah ba'dahu juban. Kemudian macam yang ketiga adalah yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an yang disembunyikan setelahnya secara wajib. Nah itu. Jadi 10 macam menasab tadi dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama yang menasabkan dengan sendirinya, yang kedua yang menasabkan dengan perantaran an yang disembunyikan secara boleh, yang ketiga yang menasabkan dengan perantaran an mubmarah yang disembunyikan setelahnya secara apa? Wajib. Amal qismul awal, adapun macam yang pertama, yaitu apa? Yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya. وهو الذي ينسب الفعل المضارع بنفسه, yaitu yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya. Fa arba'atu ahrufin, maka ada 4 huruf, yaitu an, lan, idzan, kai. An, lan, idzan, kai, masing-masingnya menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya, tidak melalui perantaraan yang lainnya. Amma an fa harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin, adapun an maka dia disebut dengan harfu masdarin. Kenapa? Karena dia melebur dengan fi'il yang setelahnya menjadi apa? Masdar. Menjadi takwilan masdar. Maka an adalah harfu masdar. Wa nasbin, karena menasabkan fi'il mudhari' yang setelahnya. Wa istiqbalin, karena memurnikan makna fi'il mudhari' yang akan datang. Wa mithaluha qawluhu ta'ala. Contoh an adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Atma'u ayyaghfiroli. Aku sangat berharap agar Rabbku mengampuniku. Ucapannya Nabi Ibrahim. Ya. Atma'u ayyaghfiroli khati'ati yawmaddin. Atma'u, i'rabnya apa? Atma'u fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim. Wa'alamatu rafi' ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi ujuban atau jawazan? Ujuban. Kalau ana ujuban. Ya. An harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin yaghfira. Fi'lun mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al fathah dhahira ala akhirih. Kemudian wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan, ya, taqdiruhu huwa, ya. Lam harfu jar, ya dhamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli jar, ya. Dan al-jar wal majrur itu terkait dengan fi'il yaghfir, muta'alik saja, dia bergantung kepada yaghfir, terkait dengan yaghfir, ya. Di situ an adalah disebutkan sebagai huruf apa? Masdar, karena melebur bersama fi'il yang setelahnya menjadi masdar. Apa takdirnya? An yaghfira, ya, maghfirah, ya, cari masdarnya. Ya, kalau kita bisa mengetahui masdarnya maka mudah. Atma'u gitu. Atma'u fi maghfiratih. Ya. Aslinya di situ ada fi katanya. Ya. Berarti mansubnya dengan pembuangan huruf khafad, ya. Atma'u fi dibuang fi-nya berarti jumlah. An yaghfira itu pada mahalnya nasab karena membuang huruf jar. Nah ini nanti insyaallah sudah pernah saya sebutkan ya tentang yang mansub dengan sebab membuang huruf jar, seperti nadhartu usfuran, nadhartu ila al-usfur, kemudian dibuang fi-nya maka berubahlah isim yang tadinya majrur menjadi apa? Mansub. Ya. Wa qawluhu jalla dzikruh, contoh yang lain adalah firman Allah wa akhafu ay yakulahu dzibu. Iya, ucapannya Nabi Ya'qub, saya khawatir Yusuf dimakan serigala. Wa khafu ay yakulahu dzibu, ya Rabbnya seperti tadi. Iya. Adzibu sebagai apa ya Rabbnya? Adzibu. Adzibu. Fa'il dari yakula, dhamirha. Ya Rabbnya bagaimana? Dhamirha. Mutasil mabni ala suk ala dhamma fi mahali nasbin mafulun bih, mafulun bih. Iya. Wa qawluhu ta'ala inni la yahzununi an tadhhabu bih, sungguh saya sangat sedih engkau pergi membawa Yusuf. Ya, di sini mana syahidnya? An tadhhabu bih. Ya. I'rabnya bagaimana itu an tadhhabu bih? Al harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Tadhhabu fi'lun mudhari' mansubun bi an wa alamat nasbihi hadzun nun, ya, anil fatha li'annahu minal afal khamsah al-wawu dhamir mutasil mabni ala sukun fi ma'na rafin fa'il, ya, dan seterusnya. Wa qawluhu ta'ala wa ajma'u an yaj'aluhu, mereka saudara-saudara Yusuf bersepakat ayaj'aluhu fi ghayabatil jub, untuk memasukkan Yusuf ke sumur, ya, dasar sumur. Ajma'u ayaj'aluhu, ya Rabbnya bagaimana? Ayaj'aluhu an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin yaj'aluhu fi'il mudhari' mansubun bi an wa 'alamat nasbihi hadfun nun. نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة. الواو ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل. هاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب أبس بقي مفعول به. وأما لن هايدو yang pertama an. Ya, ini an disebutkan yang pertama karena dia adalah yang asal dalam bab an-nawasib, nasab-nasab fil mudhari'. Iya. Kemudian yang kedua lan. Fa harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Maka lan disebut dengan huruf nafi. Fungsinya apa? Menafikan kejadian. Wa nasbin yang menasabkan, wa istiqbalin memurnikan fil mudhari' untuk makna yang akan datang. Wa misaluha qawluhu ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, lan nu'mina lak, lan nu'mina lak. Coba aribu ya Rabb, lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Nu'mina fi'ilun mudhari'un mansubun bi bilan wa alamat nasbi al-fatha al-zahira ala akhirihi. Wa fa'iluhu dhamir muttasil mabni, mana dhamir muttasil apa? Dhamir apa? Mustatir fihi wujuban taqdiruhu, taqdiruhu apa? Nahnu nu'minu, ya na'kulu nu'minu, taqdiruhu nahnu. Laka jarun majrur muta'alik bi al-fi'il bi nu'minu. Laka jarun majrur muta'alik dengan nu'minu. Wa qawlu ta'ala lan nabruha alihi akifin. Kemudian juga contoh yang lain, firman Allah Ta'ala, lan nabruha alihi akifin. Kami senantiasa akan itikaf. Ini ucapannya Bani Israel, peninggalan Nabi Musa. Lan nabruha alaihi akifin. Ini juga i'rabnya jelas ya. Lan nabruha. Kita i'rabnya atau kita cubukan i'rabnya pada pembahasan ataupun yang terkait dengan pembahasan kita sekarang aja ya. Biar enggak melebar. Lan nabruha. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Nabruha fi'ilun mudhari' mansubun bilan. Alamatu nasbi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu nahnu. وقوله تعالى لن تنالوا البر لن تنالوا البر, kalian tidak akan bisa sampai kepada albir kebaikan. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Tanalu fi'il mudhari', ya ya niaba an fathah li'annahu min al afal khams al waw wa min rasil mabni ala al sukun fi mahalli al-alif, alif apa? Disebut alif apa? Lil-fariqah, untuk pembeda. Al-birra sebagai maf'ulun bi mansub. Iya. Satu lagi kita ambil. Atau cukup? An-lan-idhan. Ya, satu lagi empat berarti pas ya. An-lan-idhan. Kai satunya belum ya. Sampai kai. Idhan, insyaAllah masih muda ya. Wa amma idhan fa harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Adapun idhan, maka dia disebut dengan harfu jawab karena dia didatangkan sebagai jawaban, tanggapan atas ucapan orang lain. Ya, fa harfu jawabin, huruf jawaban dan balasan. Wa nasbin, dan yang menasubkan. Wa ishtaratu li nasbil mudhari'i biha thalathatu syurutin, dan disyaratkan agar menasubkan fil mudhari' dengan lan ini atau dengan idhan ini tiga syarat. Ya. Kalau yang lainnya enggak ada syarat ya. An dengan lan. Adapun idzan ada syaratnya untuk dia beramal menasubkan fi'il mudhari' yang setelahnya. Syarat yang pertama adalah an takuna idzan fi sadri jumlatil jawabi. Agar idzan berada di awal jumlah jawaban, di awal jumlah jawaban. Ya. Seperti kalau ada orang yang berbicara mengatakan kepadamu, ya la ajtahidanna. Ya fi durusi, saya akan sungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaran saya. Maka engkau katakan idzan gitu. Tanjaha. Idzan tanjaha. Di sini idzan didatangkan di awal jumlah jawaban. Maka menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Idzan tanjaha. Yang kedua, an yakunal mudhari'u alwaqi'u ba'daha dalan 'ala al-istiqbal. Agar fi'il mudhari' yang jatuh setelah idzan itu menunjukkan masa yang akan datang, bukan untuk sekarang ataupun yang telah lewat. Ya. Yang ketiga, alla yufsal. Ya. Bainaha wa bainal mudhari' ataupun alla yufsil. Ada fa'ilnya di sini. Ya, fasil. Alla yufsil bainaha wa bainal mudhari' fasil. Ya. Fasil ghairul qasam awin nida awla an-nafiyah. Ya. Agar tidak dipisahkan ataupun yufsal bisa ya. Agar tidak dipisahkan. Alla yufsala agar tidak dipisahkan antara idzan dengan fi'il mudhari' oleh pemisah. Oleh pemisah selain qasam. Maksudnya kalau pemisahnya qasam enggak apa-apa, enggak madharat gitu. Awin nida ataupun selain nida. Nida seperti ya Muhammadu, ya Zainabu ataupun dengan la nafiah. Ya. Kalau ada pemisah selain tiga ini maka izan tidak lagi bisa beramal menasabkan fi'il mudhari'. Kalau pemisahnya salah satu dari tiga ini maka tetap beramal. Iya. Wa mithalul mustawfiya li syurut, contoh yang mencocok, yang memenuhi tiga persyaratan ini adalah an yaqula laka ahadun ahadu ikhwanik, ketika ada salah seorang dari temanmu berkata kepadamu sa'ajtahidu fi durusi, saya akan sungguh-sungguh pada pelajaran-pelajaran saya, maka kau jawab idzan tanjaha, kalau demikian kau akan lulus. Coba lihat idzan tanjaha. Ya. Ya. Tanjaha fi'lun mudhari' mansubun bi idzan wa alamatun nasbi al-fathah wa al akhir wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Pokoknya kalau nahnu, ana, anta itu wujuban. Wa misalul mafsulati bil qasam, contoh idzan. Al-mafsul itu sebagai sifat dari idzan ini buang. Contoh idzan yang dipisahkan dengan qasam. Ya. Contoh idzan yang dipisahkan antara dia dengan fi'ilnya dengan qasam adalah antakul, engkau katakan idzan wallahi tanjaha. Jadi tidak berpengaruh di sini. Kalau misalnya adalah apa? Qasam. Idzan wallahi tanjah. Ya, tinggal di situ ada tambahan i'rab wawu harfu qasam wajar. Munil lafzul jalalah muqsam bi adalah sesuatu yang dijadikan sumpah. Ya. Jar dan majrur wallahi itu muta'alliq terkait dengan fi'il mahdhuf. Fi'il mahdhuf secara wajib taqdiri ahlifu ataupun uqsimu. Idzan wallahi tanjah. Cuma dibuang. Apa bukan wallahi idzan ahlifu wallahi tanjah. Di situ ahlifunya ataupun apa? Uqsimunya dibuang dan wajib dibuang. Dia jar majrur muta'alliq saja. Muta'alliq dengan apa? Fi'il mahdhuf takdirnya uqsimu, saya bersumpah. Ataupun ahlifu sama maknanya. Idzan wallahi tanjah. Idzan harfu apa? Jawabin wa jazain wa nasbin wallahi jar majrur wa harfu qasamin. Wallahi ismul majrur bi al waw. Wa alamatu jri al kasrah dhahir ala akhirih. Al jar wal majrur muta'alliqan berkaitan dengan al fi'il al mahdhuf wujuban. Takdirnya uqsimu ataupun ahlifu. Enggak boleh dimunculkan ya. Tanjaha fi'lul mudhari'un mansubun bi idzan dan seterusnya. Wa mithalul mausulati bin nida, contoh idzannya dipisahkan dengan fi'il dari fi'il mudhari'nya dengan nida adalah engkau katakan idzan ya Muhammadu tanjah, kalau demikian wahai Muhammad engkau lulus. I'rabnya ya Muhammad itu adalah jumlah i'tirabiyah, jumlah sisipan saja, sisipan. Ya, ya harfu nida Muhammad munada. Ya. Mabni ala dhamm fi mahalli nasbin. Nanti insyaallah juga akan ada pembahasannya sendiri. Tanjah fil mudhari' mansub fi idzan. Wa mithalul mafsulati bil nafiyah, contoh idzan yang dipisahkan dengan la nafiyah. Antaqul, engkau katakan idzan la yakhiba sa'yuka. Ni idzan au taqul idzan wallahi la yadhhabu 'amaluka dhiya'an. Ya. Idzan la yakhiba ada misalnya itu apa? La. Tinggal ditambahkannya la nafiyah gitu. Yakhiba fil mudhari' mansub bi idzan. Kemudian sa'yu sebagai fa'il dari yakhib marfu. Ya. Ya, insyaallah ini enggak sulit. Ya. Adapun i'rabnya dhiya'an adalah hal. Ya. Idzan wallahi la yadhhab 'amaluka dhiya'an. Kalau demikian demi Allah amalanmu tidak hilang sia-sia. Tidak hilang sia-sia. Ya. Cukup insyaAllah. Ya. Sampai di sini. Silakan barangkali ada yang belum difahami, ditanyakan ataupun kurang jelas. Silakan ditanyakan. Yang sudah kita ambil. Tiga. Tanasofil mubarak. Yaitu an, lan, dan izan. Ya. Gak ada? jadi fi'il madhi atau mudhari? Iya. Tadi disebutkan kalau hamzah yang ada pada fi'il mudhari itu syaratnya pertama tambahan. Iya kan? Seperti akhruju kan tambahan, artinya kharaja aslinya. Berarti ini menunjukkan hamzahnya tambahan kan, kenapa aslinya kharaja. Yang kedua agar huruf ini mengandung makna. Hamzah kalau pada ilmu mudhari maknanya apa? Untuk seorang yang berbicara, apakah laki-laki itu pun perempuan. Nah itu. Jadi pertama tambahan, yang kedua mengandung makna tadi. Kalau hamzah untuk seorang yang berbicara. Nun untuk beberapa orang yang berbicara. Ataupun seorang yang mengagung dirinya. Kalau ta untuk seorang laki-laki yang diajak bicara. Ataupun seorang wanita yang ghaibah. Ya. Kalau pada fi'il madhi, pada contoh akala. Itu ada hamzahnya. Tapi bukan fi'il mudhari. Kenapa? Karena hamzahnya asli. Iya kan, kalau kita cari kamus ya dari akala, dari hamzanya. Kemudian pada contoh akroma, di sini kok hamzanya tambahan kan? Kenapa? Aslinya karuma. Ini menunjukkan hamzanya tambahan. Meskipun tambahan, ini bukan fi'il mudhari. Kenapa? Karena hamzanya tidak menunjukkan makna yang telah disebutin tadi untuk seorang yang berbicara. Iya kan? Dan akroma, huwa, iya kan? Kalau tadi akhroju ana. Beda kan mananya kan? Nah, itu. Jadi pahami? Kalau akhruju fa'ilnya ana. Kalau akroma huwa. Beda kan? Iya. Taqaddama. Iya. Taqaddama. Ini fi'il apa? Taqaddama. Ta'nya tambahan kan? Aslinya qadima. Tapi kita katakan fi'il madhi. Kenapa? Karena ta'nya tidak menunjukkan seperti apa yang ditunjukkan pada fi'il mudhari. Kalau pada fi'il mudhari itu untuk apa? Ima untuk seorang laki-laki yang ada bicara. Ima untuk apa? Seorang wanita yang ghaibah. Tapi di sini taqaddama untuk huwa. Beda kan? Yang bukan untuk anak ataupun hiya, tapi itu huwa. Gitu. Jadi kalau untuk hamzah, untuk anak. Nun awalnya nahnu. Kalau awalnya ta, berarti untuk anta ataupun hiya. Gitu. Nah itu maknanya yang harus dicermati. Gimana mafhum? Atau masih belum jelas? Hah? Bisa enggak membedakan antara fi'il? Mungkin di kata-kata yang lain begitu. Kok? Untuk mengetahui itu. Contoh, kadang kan ada yang seperti itu depannya tak, tapi kadang iya. Tahu itu mudhari apa? Fi'il mudhari atau fi'il madhi gitu ya. Contohnya apa? Akbaro. Apa? Akbaro. Akbaro. Aksara apa? Akbaro. Akbaro yang akbaro kan berarti bukan fi'il mudhari. Aksaro lah, aksaro ya. Ya kalau yang fi'il aksaro. Aksaro itu fi'il apa? Aksaro. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kok ada hamzahnya kok dikatakan fi'il madhi? Kenapa? Tambahan. Karena iya ini ada tambahannya kan, fi'il mudhari juga tambahan. Kenapa? tidak menunjukkan makna yang ditunjukkan oleh hamzah yang ada pada fi'il mudhari. Iya. Aksara fa'ilnya apa? Aksara huwa. Dia memperbanyak. Iya. Sedangkan pada contoh akroma ataupun akromu ataupun ukrimu lah ya. Ukrimu. Iya. Ukrimu fi'il apa? Ukrimu. Uksiru ya. Tadi aksara fil madhi ya. Ya, kenapa? Karena hamzahnya tidak menunjukkan makna tadi seorang yang berbicara, tapi itu huwa. Tapi pada contoh uksiru fil apa itu uksiru? Uksiru. Fil mudhari itu. Dari aksara yuksiru. Ya, kenapa? Yang pertama tambahan hamzahnya dari kasura, ya kan? Yang kedua hamzahnya menunjukkan makna yang telah disebutkan, yaitu untuk anak. Uksiru. Ana uksiru. Ya. Akhraja. Fil apa akhraja? Fil madhi. Ukhriju. Fil mudhari. Dari yukhriju. Untuk ana jadi. Ukhriju. Gitu. Kalau misalkan fil madhi. Untuk saya. Akroma. Jadi apa? Untuk saya. Akromtu. Akromtu. Iya kan? Aksaro. Untuk saya jadi apa? Aksartu. Gitu. Ya. Mudah insya Allah. Ya lama-lama juga. Sering ketemu. Enggak sulit insyaallah. Tapi nanti di sana ada fi'il mudhari. Iya. Tapi bentuknya seperti fi'il madhi. Kenapa? Karena huruf mudhari dibuang. Seperti dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. Tanazzalul. Tanazzalul. Fi'il apa itu tanazzalu? Disangkanya fi'il madhi, tapi dhamma tanazzalu. Tuh. Itu fi'il mudhari cuma dibuang ta'nya. Tatanazzalu dibuang untuk meringankan. Yang seperti ini juga banyak. Ya itu sih nanti. Tapi sekedar tahu aja. Enggak paham enggak apa-apa, enggak wajib. Jangan sampai gara-gara ini sulit ya bahasa Arab. Ya ini sih tambahan. Yang penting ada di sininya aja dipahami. Jangan yang iya intinya. Kalau yang ini tambahan enggak paham enggak apa-apa. Paham ya alhamdulillah. Jangan gara-gara istilahnya tambahannya jadi waduh pusing. Sehingga saya enggak mau ngasih tambahan lagi setelah ini. Cukup ya. Subhanallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.